keserang rindu, orek keroso silu, yang sampai turun ke turut nyandis diramu, mantan pengen ketemu, masih yang misoro datang sakit aku sanggawi marung hatiku. Aku mau bisa ngetungamu, kau bisa jodoh urip sampai tumen kanip hati marang diramu. Kau bisa jodoh urip sampai